Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekh Hasan Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita sampai pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Pengarang mengatakan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala din kulli, dan agar meninggikan agama Islam di atas seluruh agama yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, kata beliau cukuplah Allah sebagai syahidan. Kita sampai di sini. Kata Ibnu Taimiyah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi syahid. Dan sudah kita sebutkan bahwa maksud syahid di situ cukuplah Allah sebagai syahid, yaitu cukuplah Allah sebagai pemberi khabar yang memberitahukan kepada kita bahwa benarnya kerasulan sallallahu alaihi wasallam, benarnya kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kebanyakan orang, walaupun sebagian orang mendustainya, cukuplah Allah syahid, cukuplah Allah yang mengetahui. Paham ya? Ini makna syahid dua. Yang pertama, cukuplah Allah sebagai syahid, yaitu yang mengkhabarkan. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, Allah paparkan dalam Al-Quran kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dalam Al-Quran. Liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Kemudian makna syahid yang sudah jelaskan juga adalah cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan beliau benar dalam membawa risalah. Ini makna syahid. Kemudian lanjut ucapan Syekh rahimahullahu taala, qala rahimahullah, Syekh Muhammad Khalil Harras masih menjelaskan makna syahid. Wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu ni'amahu ni'amuhu ala ibadihi allati la yuhsi ahadun min khalqi addaha wa a'zamuha irsaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa bushra lil muttaqin. ليظهره على الدين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. Kata beliau Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, dan dari yang Allah dipuji dengannya, maksudnya dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berhak untuk dipuji sangat banyak, kata beliau, la yuhsa ahadun min khalqihi, tidak mungkin itu dihitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji, saking banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa a'zamuha, dan nikmat yang paling besar, kata beliau, adalah irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dengan mengutus terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah di dalam pembukaan Aqidatul Wasithiyah beliau langsung ungkap ini, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq. Jadi Syekh sekarang menjelaskan kenapa Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan pengutusan Rasul. Ini ilmunya, rahasianya. Sebab nikmat yang paling besar yang Allah dipuji dengannya adalah terutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutusnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Taimiyah langsung mengungkap, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Kata beliau, wa'adhamuha, yang paling agungnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Rahmatan lil alamin, sebagai ya, pembawa rahmat untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Oleh karena itu agama Islam agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dan kasih sayang. Bukan agama yang keras. Bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Wa busyra lil muttaqin, dan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Li yudhhirahu 'ala jami'il adyan, agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan, meninggikan agama Islam di atas seluruh agama yang lainnya. Bil hujjati wal burhan, dengan hujjah, argumen, dan burhan, dan dalil-dalil yang jelas. Wal izzi wat tamkin, dan kemuliaan dan kekuatan. Ini Islam. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking izzahnya, saking mulianya Islam, perkasa Islam itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan, "Nusir Nabi ru'b masirat asy-syahr." Kita ditolong dengan petir satu bulan perjalanan. Maksudnya apa? Sebelum kita menyerang di tempat musuh, satu bulan belum sampai di tempat musuh, musuh sudah takut. Saking mulia Islam itu di awal-awal, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah sunnatullah, sudah merupakan sunnah, sunnatullah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir zaman Islam kembali melemah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yushiku antada'a bikumul umam, kama tada'a al-aqlatu ala qas'atiha." Kata Nabi SAW, akan ada nanti di akhir zaman, di akhir zaman nanti Islam akan diperbutkan. Kalian, kata Nabi SAW, diperbutkan oleh musuh-musuh Islam, dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana diperbutkan, kama tada'a al-aqlatu ala qas'atiha, sebagaimana diperbutkan makanan di atas nampan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu, yang akan diperebutkan, takut orang kafir, orang musyrik. Sahabat bertanya mendengar hadis ini, "Amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apa karena sedikitnya kita ya Rasulullah di akhir zaman nanti?" Sahabat bertanya, sahabat tidak mau setengah-setengah, rinci sahabat, bertanya betul. "Amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apa karena kita sedikit di zaman?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bal antum kathir," akan tetapi kalian itu banyak. Banyak kalian, bukan sedikit. Kata Rasulullah SAW, "Bal antum kathir, walakin kaguthais sayf," akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Banyak, tapi ketika datang ombak, terbawa ombak. Seperti itu gambaran kaum muslimin di akhir zaman. Kata Nabi Sallam, "Wala yanzi'anna min kulubi aduwikum al-mahabata minkum, wala yakhlifanna fi kulubikum al-wahan." Kata Nabi Sallam, dan Allah akan mencabut rasa segan itu, rasa takut dari musuh kalian yang dulunya ada. Allah cabut rasa itu dari musuh-musuh kalian, dan Allah lemparkan kepada kalian al-wahan. Allah sudah cabut dari hati musuh rasa takut, rasa gentar, segan kepada kaum muslimin. Ditambah lagi Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam hati mereka al-wahan. Ini sebabnya kenapa lemah. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan?" Apa kata Nabi? "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Dua penyakit. cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini sebabnya kenapa kaum muslimin melemah. Belum lagi mereka terpecah-pecah. Makanya kata Nabi SAW, kalian banyak tapi lemah. Kata beliau, wakafa billahi syahidan wal izzu wat tamkin wa sultan. Tapi tetap Islam akan kembali berjaya. Agama Islam akan tinggi. Agama Islam akan menang. Walaupun berbagai makar yang dilakukan oleh orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurunna Allahu man yansuruh. Allah akan tolong siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian. Wa yatsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kaki-kaki kalian. Kata beliau, wakafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran Rasulnya dan kebenaran apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Oleh karena itu para sahabat betul-betul meyakini ini. Abdul bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala haddatsana as-sadiqul masdud, telah menceritakan kepada saya as-sadiqul masdud, orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul bin Mas'ud menyampaikan hadisnya. Hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Beliau mengatakan shadiqul masdud. Shadiqul masdud. Wa syahadatuhu subhanahu takunu biqoulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi. Sekarang beliau jelaskan. Ibnu Taimiyah mengatakan waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi yang mempersaksikan bahwa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kata beliau, dan persaksian Allah atas kebenaran nabinya ini banyak dalam Al-Qur'an. Kadang kata beliau takunu biqoulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi, kadang dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Iya. Langsung Allah sebutkan. Seperti contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka lanal mursalin. Perhatikan, langsung Allah katakan, itulah ayat Allah yang kami bacakan kepada Muhammad. Wa innaka lamnal mursalin. Perhatikan, ini persaksian Allah langsung dengan ucapannya. Dipaham ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka lamnal mursalin. Wa innaka lamnal mursalin. Kamu wahai Muhammad adalah seorang rasul. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu inna munafiqina lakadzibun. Kata Allah, kalau datang orang-orang munafik kepada wahai Muhammad, mereka akan mengatakan kamu adalah rasul Allah. Kata Allah, Allah mengetahui bahwa kamu rasul. Allah tahu bahwa kamu adalah rasul, dan orang-orang munafik dusta dalam ucapannya. Ini semua persaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah seorang rasul, kebenaran yang beliau bawa dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan kata beliau li rasulihi wa ta'yidi li rasuli bin nasr wal mu'jizat wal barahin. Kadang persaksian Allah tentang kebenaran rasul itu kadang dengan diberikan mukjizat. Diberikan mukjizat. Kadang dengan Allah tolong dalam peperangan, Allah tolong. Allah datangkan malaikat dalam surah Al-Ahzab. Allah tolong para Allah tolong rasul dan para sahabat dalam peperangan. Diturunkan malaikat. Ini dengan apa ini? Dengan perbuatan, dengan fi'il. Kalau tadi dengan ucapan, Allah langsung mengucapkan innakal rasulullah. Kadang dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Diberikan langsung pertolongan. Diberikan mukjizat, terbelahnya bulan. Di antaranya mukjizat Nabi SAW, terbelahnya bulan. Dan mukjizat yang paling besar diturunkan kepada beliau Al-Quran, dan beliau orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mukjizat. Sampai orang kafir pun ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Sampai Allah mengatakan kullu in yatma'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya semua jin dan semua manusia berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya walaupun jin dan manusia saling bantu membantu. Tidak bisa. Ini mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar, Al-Qur'an. Baik. Kata beliau, wa ta'yidihi li rasulis bin nasri wal mu'jizat, dengan pertolongan dan mu'jizat, wal barahin, dan bukti-bukti yang jelas. Seperti dalam firman-Nya, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin. Ini bukti yang jelas bahwa beliau adalah seorang yang jujur atas apa yang beliau bawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Muhammad itu berucap sembarang, berucap sembarangan, kata Allah, kami akan ambil tangan kanannya dan kami putuskan urat nadinya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad itu, kata Allah, berucap sembarangan, maka kami akan ambil tangan kanannya dan kami akan putuskan urat nadinya. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukti-bukti bahwa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal barahin tanawiyah, yang bermacam-macam, yang berjenis, ala anna ma ja'a bihi huwal haqqul mubin, bahwa apa yang beliau bawa adalah kebenaran yang jelas. Baik, selesai. Wa kafa billahi syahida. Selesai ya. Kemudian apa setelah itu matanya? Ibnu Taimiyah setelah itu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah ya. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Dan seterusnya. Iya kan? Ya, sampai syahida selesai, wa kafa billahi syahida, beliau sudah jelaskan. Kata beliau sekarang, asyhadah, persaksian. Sebab dalam matan, dalam ucapan Ibnu Taimiyah yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wa tauhida. Saya bersaksi, kata Syekhul Islam, bahwa tiada sembahan yang benar yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syahadat? Kita sering sebut syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Kalau nanti ada yang tanya, apa itu syahadat? Tidak tahu. Syahadat? Apa itu syahadat? Ya syahadat. Beliau jelaskan sekarang, syahadat itu apa? Sebab Ibnu Taimiyah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kata beliau syahadat, ikhbar. Ikhbaru syai', ikhbaru bi syai', al-ikhbaru bi syai' an ilmi bihi wa'tiqari li sihhatihi wa thubutihi. Wala tu'tabaru syai'. Kata beliau syahadat itu mengkhabarkan sesuatu dari ilmu. Ini yang penting ini. Jadi belum dianggap orang bersyahadat ketika dia bersyahadat tapi dia tidak tahu maknanya. Faham? Sebab syahadat itu dikatakan syahadat ketika dia khabarkan sesuatu yang dia ilmui. Faham ya? Ini namanya syahadat. Saya bersaksi, saya melihat kecelakaan, saya melihat dia pencurinya. Syahadat ini, persaksian. Kenapa? Dia mengkhabarkan sesuatu yang dia lihat, dia ilmui. Maka ini namanya syahadat, persaksian. Kalau dia bersaksi, saya melihat, padahal dia tidak lihat, bukan syahadat namanya, bohong. Jelas ya? Makanya syahadat dari sisi bahasa adalah al-ikhbaru bisyai' al-ilmi bihi, mengkhabarkan sesuatu dari yang dia ilmui. Itu syahadat. Difahami? Waktu qorin li sihhati wa thubuti. Tambah lagi, syarat adalah mengkhabarkan sesuatu yang dia ilmui dan dia yakini akan benar sesuatu itu. Masya Allah. Inilah syahadat. Kapan sesuatu itu dikatakan syahadat? Kalau dia khabarkan sesuatu yang dia ilmui, dia yakini akan kebenarannya. Jadi tidak dikatakan syahadat bersaksi asyhadu an la ilaha illallah tapi dia ragu. Apakah Allah satu? Ragu. Nah, ini bukan syahadat. Dipaham ya? Makanya diantara rukun-rukun syahadat, ilmu, yakin, cara-cara syahadat, syahadat la ilaha illallah. Ya, mungkin semua itu sudah dengar syarat-syarat la ilaha illallah. Nanti kita jelaskan di sini. Baik, jadi itu syahadat. Ibnu Taimiyah bersyahadat. Wala tu'tabaru bisyahadatu illa idza kanat mashubatan bil iqra wal wal in'am. Masyaallah, ini yang penting ini, Syekh. Ingat ya, Syekh ini Syekh Muhammad Khalil Harraf adalah orang yang paling banyak membaca bukunya Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, makanya kalimat-kalimat itu dalam. Ya. Sebab Ibnu Qayyim ya terkenal. Ya. Buku-bukunya, ya, tulisan-tulisannya, bahasa-bahasa yang sangat dalam. Ya. Ke dalam ilmu beliau. Kata beliau, dan tidak dianggap sebagai syahadat kecuali sesuatu itu illa idza kanat mashubatan bil iqrar wa ibad, kecuali digandengkan dengan sesuatu dia yakini, ikrar menetapkan, dan iya, keyakinan kuat. Ibad, ibad itu keyakinan kuat dalam hati, maksudnya dia dianggap bersyahadat kalau dia ragu. Kapan dikatakan syahadat? Kalau dia mengucapkan dengan lisannya, dia yakin dalam hatinya, itu baru syahadat. Itu baru bersyahadat. Wa waqa'al qalbu 'alaiha al-lisan, tambah lagi. Syahadat itu dikatakan syahadat kalau wa waqa'al qalbu 'alaiha al-lisan. Kalau lisannya wa waqa'a berkesesuaian pas dengan hatinya. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang munafik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapkan syahadat, bahkan salat di belakangnya Nabi SAW. Iya. Bahkan ada yang berperang sebagian orang munafik. Iya. Tapi pura-pura. Iya. Perbuatan tidak sesuai dengan hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah, lebih parah daripada orang kafir asli. Iya. Sebab dia pura-pura masuk dalam Islam, pura-pura bersyahadat. Iya. Pura-pura sholat, ya. Pura-pura. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah membalas tipu dayanya. Perhatikan sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri mau sholat, berdiri malas-malasan. Ya, sholat misalnya. Hah? Sholat lagi, malas. Sebab memang ingin dilihat saja oleh manusia, oleh sahabat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas. Mereka salat hanya ingin dilihat oleh manusia, riya. Ya, makanya hati-hati terhadap sifat riya. Sifat riya adalah sifat orang munafik. Hati-hati riya. Bersedekah mau dilihat orang, mau dipuji orang, salat mau dilihat orang, ini sifatnya orang munafik. Dalam Al-Qur'an, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak menyebut mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya kata Nabi SAW, afqalu sholati alal munafiqin sholatul fajr wa sholatul isya. Seberat-berat sholat yang dilakukan orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Kata para ulama, sebab ini dua waktu sholat waktu gelap. Kan mereka sholat itu dilihat, sementara sholat subuh dan sholat isya gelap. Saya mau melihat. Tidak ada sahabat, gelap. Siapa yang sholat? Tidak tahu siapa yang datang sholat itu, tidak ada lampu. Belum ada dulu lampu. Senter HP belum ada. Jadi mereka sholat isya sama subuh malas. Malas-malasan. Itu yang paling berat mereka lakukan. Baik. Jadi tidak dianggap bersyahadat kalau tidak sesuai dengan lisannya. Hati dan dengan lisannya. Fa innallaha qad kadzdzabal munafiqin. Masyaallah, ternyata ada ya. Ya, saya belum melihat ini ucapan Syekh. Iya. Hanya saya teringat faedah itu. Ternyata ada Syekh sebutkan. Wa inna Allah qad kadzdzabal munafiqin, sebab Allah telah mendustakan orang-orang munafik, menganggap mereka dusta. Kata Allah fi qaulihim, kata Allah, nasyhadu innaka la rasulullah. Allah mendustakan orang munafik dalam ucapannya, kami wahai Muhammad bersaksi bahwa kamu adalah utusannya Allah. Perhatikan, Allah mengungkap bahwa mereka nasyhad, mereka bersaksi, bersyahadat. Dalam bahkan Allah turunkan satu surah khusus untuk orang-orang munafik, namanya suratul munafikun. Satu surah khusus untuk orang-orang munafik. Di awal surah Allah katakan, qalu nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bersyahadat wahai Muhammad kamu adalah utusannya Allah, padahal Allah mendustakan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah menyaksikan, bersaksi Allah SWT bahwa mereka dusta. mereka dusta. Ma'annahum qaul bi alsinatihim, bersamaan kata Syekh, bersamaan orang-orang munafik mengucapkan dengan lisan, dengan lisannya. Kata beliau, wa la ilaha illallah, ya sekarang bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Sudah kita tahu syahadat. Apa tadi syahadat? Mengkhabarkan sesuatu ya, bersama dengan ilmu dan keyakinan syahadat. Sekarang la ilaha illallah. Sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrar bihi wa tauhidah. La ilaha illallah kata beliau, hiya kalimatut tauhid allati tafaqat 'alaiha kalimatur rusuli wasallallahu wa sallamu 'alaihi ajma'in bal hiya khulasatu da'watihim wa zubdatu risalatihim. Kata beliau, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa tauhid? Apa tauhid? Ada yang tanya antum, apa tauhid? Kalau dari sini, apa tauhid? Tauhid. Tauhid dari kata satu. Menjadikan sesuatu jadi satu. Ini air. Iya, dua. Saya ambil tempat, saya satukan. Menjadi satu. Orang Arab menyebutkan wahadtuhu, saya mentauhidkan dia. Maksudnya apa? Saya jadikan dia satu. Itu tauhid dalam bahasa Arab. Artinya sudah tergambar ya? Apa makna tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Jadikan hanya Allah semata yang disembah, tidak kepada yang lain. Itu tauhid. Jelas ya? Itu tauhid. Kata beliau, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Allati ittafaqat 'alaiha kalimatur rusul wa shalawatu wa salamu 'alaihi. Yang sepakat semua rasul di atas ini. Oh, kalau kita buka Al-Qur'an, buka kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh dalam Al-Qur'an dan surah Al-A'raf, semuanya mereka mengatakan sama dalam Al-Qur'an. Yaqum u'budu ma malakum min ilahin ghairi. Sama semua ucapannya, buka, coba buka Al-Quran. Semua Nabi mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sembahan selain dia. Berarti satu. Makanya Syekh mengatakan, ini adalah kalimat tauhid yang sepakat kita semua Nabi dan Rasul Allah SWT. Dakwanya sama, tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Apa dakwanya? Ani'budullaha, untuk menyembah Allah semata. Wajitanibu tagut, dan menjauhi tagut. Tagut adalah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat? Tagut. Sering dengar tagut? Hah? Tagut. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat? Sepakat dulu. Tagut adalah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sepakat, ada pertanyaannya. Nabi Isa disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa disembah? Disembah. Nabi Isa tagut? Jawab dulu. Loh, tadi sepakat. Tagut adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon, matahari dan bulan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tagut. Nabi Isa disembah? Tagut. Kalau begitu apa tagut? Hah? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tagut adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin, dan dia ridha untuk disembah. Tagut. Paham ya? Dia enggak bisa bukan tagut. Orang-orang saleh yang disembah. Orang-orang saleh yang minta doa kepadanya, orang-orang musyrik kan tagut. Sebab orang-orang saleh pun kita ridha disembah, diibadahi. Jelas ya? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai orang-orang musyrikin, kata Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahannam kalian dan apa yang kalian sembah. Jadi yang menyembah matahari masuk dalamnya, yang menyembah pohon masuk neraka semua dengan sembahan-sembahannya, yang menyembah patung masuk dalam neraka semua. Nabi Isa tidak. Kenapa? Nabi Isa tidak ridho disembah. Paham ya? Nabi Isa tidak ridho diibadahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Kata Allah, "Wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah saya dan ibuku?" Apa kata Nabi SAW dalam Al-Quran? Tidak ya Allah. In kuntu qultu faqad alimta. Kata Nabi SAW, kalau saya telah melakukan itu ya Rasulullah, ya Allah. Kalau saya telah mengatakan itu ya Allah, faqad alimta, kamu sungguh maha mengetahui. Saya tidak pernah melakukan itu. Perhatikan. Saya tidak pernah melakukan itu. Beliau dari itu disembah alaihi salatu wassalam. Baik. Kata beliau, bal hiya khulafatu da'watihim. Bahkan kalimat tauhid adalah ya la ilaha illallah adalah kesimpulan dakwah mereka, itu para nabi dan rasul. Wa zubdatu risalatin, dan zubda itu ya, kalau kita menyaring, saring, yang jatuh kotoran. Iya. Yang murni, yang tersari, ya. Itu zubda namanya, inti. Paham ya? Inti dari risalah mereka. Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha amrihi. Tidak ada rasul yang diutus kecuali pasti menjadikan la ilaha illallah adalah pembuka dakwah mereka semuanya. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Belum turun perintah sholat. 10 tahun pertama belum turun perintah sholat berdakwah tauhid. Nanti di tahun berikutnya baru turun perintah sholat. Mereka sholat 3 tahun di Mekah. Jadi 13 tahun semuanya. 10 tahun pertama tidak ada sholat, belum turun perintah sholat. Nabi mendakwakan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid agar manusia meninggalkan sembahan mereka. Nanti di tahun berikutnya 11 baru turun perintah sholat. Dan mereka 3 tahun sholat di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Illa ja'ala muftataha amrihi wa qutba ruhahu, dan semua rasul menjadikan kalimat tauhid adalah qutba ruhah, inti dari dakwah mereka. Qutba ruhahu itu bahasa Arabnya, itu kalau kita menggiling lesung, orang dulu menggiling tepung beras, digiling pakai lesung, diputar-putar. Nah, dimasukkan beras, digiling, keluar jadi kayak tepung. Kalau orang Arab menggiling pakai himal, lesungnya besar, tapi yang putar apa? Yang putar keledai. Keledai berputar. Lari kencang berputar, lesungnya berputar. Paham? Di tengahnya itu ada besi. Iya, agar terputar itu lesung. Ah, ini namanya qutba ruhahu. Maksudnya apa? Dakwahnya rasul, dakwahnya para rasul, dakwah tauhid, itu inti dari dakwahnya. Qutba ruhahu. Intinya. Kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi, membunuh semua manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dimahum, maka mereka terjaga darahnya, wa amwalum, maka terjaga hartanya. Maksudnya apa? Tidak boleh diperangi lagi. Kalau sudah mereka mengucapkan la ilaha illallah, haram lagi hartanya, haram darahnya. Ila bihaqiha, kecuali dengan hak. Saya ingin tahu maksudnya ini. Haram darahnya kecuali dengan hak. Maksudnya kecuali dengan benar. Berarti boleh dihalalkan darahnya kaum muslimin kecuali dengan benar. Contohnya kisos, ahsantum, kisos. Dibunuh juga kalau membunuh. Jelas ya? Ini dengan hak. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wajal, dan hisabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dalalatu hadhihi al-kalimah 'ala tauhid bi'tibari ihtimaliha 'ala nafi wa isbat al-muqtadi lil-hasr wa huwa ablagu min al-isbat al-mujarrad ka qawlina Allah wahidun mathalan. Syekh menyebutkan kita satu ilmu dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, kalimat la ilaha illallah. Apa ini? Kalimat la ilaha illallah, kata beliau, ini penunjukan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana beliau katakan, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Iya. Penunjukan kalimat la ilaha illallah sebagai tauhid, bahwa Allah, cuma Allah yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Penunjukannya kalimat la ilaha illallah ini dari sisi penggunaan katanya, kalimatnya nafi wal isbat, penetapan dan penafian. Paham? Jadi kalau ada yang tanya apa rukunnya la ilaha illallah, bukan syaratnya ya. Kalau syarat la ilaha illallah itu yang tujuh yang kita kenal, yang kita hafal mungkin ilmun yakin wa ikhlasun sidquka ma mahabbatil wal qabul wa yadu qabulillah. Bukan itu. Ini rukunnya la ilaha illallah. Jadi bukan cuma Islam yang ada rukunnya, rukun Islam ya. La ilaha illallah ada rukunnya juga. Kalau ada yang tanya apa rukunnya la ilaha illallah, ada dua. Rukunnya ada dua, nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan. La ilaha menafikan, tiada sembahan. Kemudian tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu waktu kecil di sekolah-sekolah diajari la ilaha illallah apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Coba lihat adzan-adzan di TV, terjemahannya syahdu alla ilaha illallah, di bawah terjemahannya tiada Tuhan selain Allah. Ini kalam batin. Salah itu. Apa artinya Tuhan? Sembahan yang diserahkan kepada ibadah. Baik. Kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, masih salah kita. Berarti artinya tiada sembahan selain Allah, ya kan? Tiada yang disembah selain Allah. Buktinya banyak disembah selain Allah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung. Ya. Semua sembahan. Faham ya? Bukan cuma Allah sembahan, banyak sembahan. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya la ma'budah hakun illallah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Faham ya? Jadi orang Arab itu suka meringkas kata. Masmuka, siapa namamu? Muhammad. Ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad. Tapi sudah ma'rum, sudah maklum itu, tidak perlu disebut. Terlalu tele-tele. Buang saja langsung Muhammad. Mas muka Zaidun. Paham ya? La ilaha illallah seperti itu juga. La ilaha illallah ayat dibuang. Kata hakun dibuang, benar. Hakun artinya benar. Jadi kalau kita sempurnakan kalimatnya la ilaha hakun illallah, la ma'budah hakun illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Maksudnya apa? Banyak sembahan selain Allah, tapi yang benar cuma Allah, yang lainnya batin. Itu makna baru benar la ilaha illallah. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran tentang makna ini. Dalam Al-Quran Allah katakan dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yaduna min duni wal batil. Yang demikian itu karena Allah yang benar. Hanya Allah yang benar disembah, yang lainnya batil. Kata Allah, in hiya asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Itu yang kalian sembah, kata Allah, selain Allah, itu hanya kalian namakan sebagai sembahan. Mau dinamakan juru selamat, mau dinamakan ini itu, kata Allah, ini asma'un sammaytumuha. Itu hanya asma yang kalian nama-namakan selain Allah. Walaupun dinamakan sebagai Tuhan, tapi bukan. Hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ini makna la ilaha illallah. Kalau kita belum paham makna la ilaha illallah, masih kalah dengan orang musyrik zaman Nabi. Orang musyrik itu tidak mau ucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi berdiri di tempat yang tinggi di gunung, Nabi mengatakan, "Ya Quraisy," depan semua keluarganya orang Quraisy. "Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." "Wahai qaum, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat." Iya. Berdiri Abu Lahab. "Oh, kau kumpul kita di sini hanya untuk itu?" Hah? Abu Lahab marah. Sampai Allah turunkan satu surah khusus, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabba." Celaka Abu Lahab. Iya. Kenapa celaka? Sebab ketika Nabi mendakwakan mereka, orang-orang Quraisy, la ilaha illallah, memerintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa dia katakan? "Tabban laka ya Muhammad." Celaka kamu wahai Muhammad. Allah balas, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabba." Kamu yang celaka. Iya. Turun surah khusus untuk Abu Lahab. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, ketika diperintahkan mengucapkan la ilallah, tidak mau mengucapkan. Dalam Al-Quran, dalam surah Sot, Allah katakan, "Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadzal lasyai'un." Itu balasan mereka. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan kita cuma satu? Tidak mau. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, kita harus tinggalkan ini agama nenek moyang. Tinggalkan, harus. Sebab la ilaha illallah artinya apa? Tiada sembahan yang sembah kecuali Allah. Yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Saking tidak tahu ilmunya. Makanya kalau ada orang yang tahu ilmu la ilaha illallah, masih kalah dengan orang-orang musyrik. Bahkan ada yang menafsirkan ini sebagian firqah-firqah Islam. Ya, dah sebutkan firqah apa? Mungkin banyak yang tahu. Ditanya apa makna la ilaha illallah, dia katakan la khaliqa illallah. La ilaha illallah maknanya adalah tiada pencipta selain Allah. Tiada pencipta selain Allah. Kalau ini juga makna la ilaha illallah, berarti orang musyrik sudah muslim. Orang musyrik itu tahu Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, tahu mereka. Tapi diperangi juga oleh Nabi SAW. Sebab tauhid rububiyah meyakini hanya Allah yang disembah. Tauhid rububiyah meyakini hanya Allah pencipta, Allah yang mengatur rezeki, Allah bersendirian dalam perbuatannya. Itu belum memasukkan orang ke dalam Islam. Belum cukup. Kapan baru Islam? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Baru Islam. Kata beliau, la ilaha illallah ini kalimatnya, orang Arab ini la ilaha illallah ini ablag, lebih dalam maknanya kalau kita katakan penetapan saja. Sekarang la ilaha illallah kan ada dua, ya. Ada penafian di dalam, ada penetapan. Mana penafiannya? La ilaha. Mana penetapannya? Illallah. Iya. Ini lebih dalam maknanya kalau kita katakan hanya penetapan. Seperti kita katakan Allahu wahidun. Kurang tepat ya contohnya. Ini mungkin salah cetak atau salah tulis. Yang contohnya Allahu ilahun. Tapi kalau ada orang mengatakan Allahu ilahun, Allah adalah sembahan. Yang mana lebih bagus maknanya, lebih dalam, daripada kita mengatakan la ilaha illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Yang mana lebih dalam maknanya? Hah? La ilaha illallah. Sama dalam kalimat ya. Zaidun batalun. Zaidun pemberani. Paham? Ini penetapan saja. Tidak penafiannya kan? Iya. Zaidun batalun. Zaid pemberani. Ini penetapan saja. Cocok pakai penafian. La batola illa Zaid. Tidak ada yang berani kecuali Zaid. Mana lebih dalam maknanya? Hah? Mana lebih dalam? Yang pertama, kalau kita katakan Zaidun batal, bisa jadi masih ada yang berani selain Zaid. Coba kita nafikan, la batala illa Zaidun. Tidak ada yang berani kecuali Zaid. Berarti semua penakut. Iya kan? Ya sama, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, ini la ilaha illallah kalimat yang luar biasa. Lebih sangat dalam maknanya daripada kalau penetapan saja. Kata beliau, minan isbatil mujarrad, hanya sekedar penetapan. Baik, sebagaimana ucapan kita Allahu wahidun. Contohnya Allahu ilahun. Fahiya tadullu bisadriha ala nafi ilahiyya amma siwallahi ta'ala. La ilaha illallah. Di awal kalimatnya, bisadriha, di awalnya berisi tentang penafian, penolakan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu bi ujziha, dan menunjukkan di akhirnya itu illallah ala isbat, penetapan sembahan ilahiyah, penetapan ilahiyah, keesaan hanya untuk Allah semata. Lahu wahdahu, hanya untuk Allah semata. La ilaha illallah. Masyaallah. Dibuang kalimat hak, sebab orang Arab sudah maklum, sudah diketahui bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Jadilah kalimatnya la ilaha illallah. Lucunya pakai berzikir Allah saja. Allah, Allah, Allah. Alangkah parah lagi, dhamirnya hu terakhir. Hu. Entah dari mana itu. Wala budda fiha min ithmari khabarin taqdiruhu la ma'budu bihaqqin mawjudun illallah. Ini dia ilmunya. Yang tadi kita jelaskan. Kata Syekh, dan harus la budda, harus dinampakkan yang dibuang. Harus ada yang dibuang. Iya. Sebab begitu orang Arab, kalimatnya ringkas tapi ada maknanya. Iya, yang dibuang. Apa yang dibuang? La ma'budu bihaqqin, tiada sembahan yang benar mawjud, yang ada kecuali Allah. Kecuali Allah. Iya. Wa amma qawlu wahdahu la syarikalah. Sudah azan ya? Tapi nanti kita lanjut lagi wahdahu la syarikalah. Ini ada pertanyaan satu. Cukup dulu ya. Satu pertanyaan, apakah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi keluar dari dakwah Ahlus Sunnah? Masya Allah. Karena buat akidah Asy'ariyah, karena menyimpang dari tauhid asma sifat. Masya Allah. Bagus pertanyaannya ini ya. Pertanyaan bagus. Apakah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Saya mau tanya dulu, Al-Hafidz Ibnu Hajar orang apa? Orang Mesir ya. Kuburannya di Mesir sana. Imam Nawawi Suria. Keluar dari dakwah Ahlussunnah. Kenapa penyimpangan? Ya betul. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, antum tahu dua orang ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari. Yang paling bagus. Al-Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Yang paling bagus. Iya. Sampai-sampai saya mau tanya dulu, apa nama judulnya kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar syarah Sahih Bukhari? Hah? Fathul Bari. Pembukaan Al-Bari. Ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syaukani ditanya, "Ya Imam, Imam Syaukani ulama Yaman, belakangan datang. Kenapa kau tidak syarah Sahih Bukhari? Itu Sahih Bukhari kitab sahih tersahih setelah Al-Qur'an. Bagus kamu syarah juga." Apa jawabannya? "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah setelah Fathul Bari. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Maksudnya apa? Untuk apa lagi syarah? Sahih Bukhari sudah ada Fathul Bari. La hijrata ba'dal fath. Jawabannya, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi syarah setelah Fathul Bari. Betul, Al-Hafidz Ibnu Hajar banyak mentakwil sifat. Ya, makanya hati-hati baca Fathul Bari. Ya, enggak bisa baca kitab juga tuh ya. Itu di dalamnya banyak takwil sifat, tapi para ulama tidak mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah. Walaupun sebagian sifat beliau takwil mirip dengan Asy'ariyah. Kenapa para ulama tidak mengeluarkan mereka dari ulama Ahlussunnah? Banyak sebab. Yang pertama, itu kekeliruan dan muncul dari ijtihad. Paham? Dan kebaikan mereka berdua di dalam Islam, jasa mereka dalam Islam sangat banyak. Jadi ibaratnya ini kesalahan tenggelam di lautan kebaikannya. Fahami? Ya, tidak ada apa itu kesalahannya dibanding jasa-jasa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, betul mereka mengetahui sifat, tapi kalau kita mengatakan mereka Asy'ariyah, tidak. Kenapa? Sebab ada usul-usul Asy'ariyah yang kita harus tahu. Ada landasan akidah Asy'ariyah yang harus kita tahu. Siapa yang memiliki usul ini, ya Asy'ariyah. Apa yang pertama? Yang pertama, orang-orang Asy'ariyah usul mereka adalah mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan akal daripada Quran dan Sunnah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Quran dan Sunnah yang beliau dahulukan. Walaupun ketika datang sifat kadang beliau takwil, ya, dia palingkan maknanya mirip dengan Asy'ariyah, tapi beliau bukan Asy'ariyah. Ya. Semoga Allah mengampuni mereka berdua. Sama juga Imam Nawawi. Ya. Sama juga Al-Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi kalau kita baca Sahih Muslim, ya, sifat-sifat seperti kaki dia takwil. Ya. Dalam Sahih Muslim ada hadis Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika neraka jahanam terus dimasukkan penghuni neraka di dalamnya, neraka jahanam mengatakan hal min mazid, masih ada tambahan. Ya, neraka jahanam masih minta tambahan. Masuk sepenuh neraka, kata jahanam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, masih ada tambahan. Kata Nabi SAW, hatta yadu'a rabbul izzati qodamahu, sampai Allah meletakkan kakinya, perhatikan, kakinya di neraka. Ya, neraka jahanam mengatakan qot penuh. Ayah Nawawi ketika menyambut hari-hari ini, dia takwil rahimahullah. Dan masih banyak sifat-sifat yang lain, wallahu alam. Yang jelas jawabannya mereka masih Ahlussunnah wal Jamaah. Masih tidak ada ulama yang mengeluarkan mereka dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله أكبر سميع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله سمع الله لمن حمدا الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله الله Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, kami mohon maaf sebelumnya menyita waktunya sejenak. Terkait dengan yang kita dengarkan waktu kemarin tentang di markas, bahwa kami dari peduli dakwah melalui bimbingan langsung oleh berita bersama dan sebagainya, bahwa insya Allah kita membuka